إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين، سيدان جمعة رحمكم الله، telah kita ketahui bersama bahwasanya Islam memiliki rukun-rukunnya. Demikian juga al-iman memiliki rukun-rukunnya, yang itu merupakan salah satu konsekuensi sebagai wujud seorang menghamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menjalankan rukun Islam, mengamalkan rukun iman, merupakan satu di antara jalan keselamatan fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ketahuilah bahwa satu di antara rukun-rukun iman adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Setelah seorang hamba beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian dia beriman kepada hari akhir. Satu di antara rukun-rukun iman. Apa itu hari akhir, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum? Yaitu hari dibangkitkannya manusia untuk kali yang kedua. Disebut sebagai hari akhir karena tidak ada hari yang setelahnya. Dan itulah yang namanya hari kiamat. Para ulama menyebutkan, di dalam mengimani tentang hari akhir, ataupun kandungan seorang mengimani terhadap hari akhir, yang pertama adalah al-imanu bil ba'thi. Seorang mengimani dengan adanya hari berbangkit. Seorang meyakini bahwasanya akan ada hari kebangkitan, yaitu hari di mana manusia akan dihidupkan kembali setelah ditiup sangkakala yang kedua. bahwa pada tiupan yang pertama akan dihancurkan bumi, akan dimatikan semua yang ada di dalamnya. Kemudian di dalam tiupan yang kedua, manusia-manusia yang telah mati akan dikembalikan kehidupannya untuk kali yang kedua. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hufatan uratan ghurla. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan hufat, dalam keadaan tidak memiliki ataupun tidak bersandal. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Dan mereka akan dibangkitkan dalam keadaan belum dikhitan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla, kama rawahul imamul Bukhari wa Muslim. Sebagaimana hadis tersebut disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari dan Muslim. Coba perhatikanlah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum tentang adanya hari berbangkit. Telah ditunjukkan dalam hadis tersebut, siapapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, Allah akan bangkitkan untuk kali yang kedua dalam keadaan hufatan uratan ghurla. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, demikian juga tidak dikhitan. Maka satu perkara yang aneh, apabila seorang na'am bertanya, apakah satu di antara mereka tidak saling melihat? Karena mungkin pikiran dunia. Dan ternyata hal ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, afala yanzuru ba'duhum ba'da? Wahai Rasulullah, tidakkah sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu saling melihat? Karena manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ba'da, au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Perkaranya, urusannya itu lebih hebat, urusannya lebih besar daripada sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu saling melihat. Ayah Aisyah, coba bayangkan, seorang tersibukan, masing-masing tersibukan dengan dirinya sendiri. Masing-masing orang akan menyibukkan dengan dirinya sendiri atas keselamatan atau tidak. Selamat atau tidak dirinya. Saat itu seorang sibuk. Tidak ada lagi yang namanya ingat dengan saudara. Tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu akan lari seseorang dari saudaranya. Tidak ada lagi bersaudara, maaf, tidak ada persaudaraan. Sekarang memikirkan diri sendiri. Siapapun dia, sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, teman-teman dan anak-anaknya, ayah demikian juga ibunya, akan lari memikirkan diri sendiri. Akan memikirkan keselamatan diri sendiri. Apakah dia selamat ataukah tidak. Demikianlah ma'asyiral muslimin yang harus kita imani. Bahwa masing-masing kita akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam keadaan hufatan uratan ghurla. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana dahulu kami memulai awal kali penciptaannya, kami juga akan mengembalikannya. Itu adalah janji atas kami dan sungguh kami akan melakukannya. Artinya, memang benar-benar seorang akan dibangkitkan kembali untuk kali yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini yang pertama. Kemudian kandungan yang kedua adalah al-imanu bil hisabi wal jaza. Akan adanya seorang itu meyakini dengan adanya al-hisab, perhitungan amal serta pembalasan amal. Setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian mereka akan dihitung amal perbuatannya. Kemudian mereka akan dibalasi amal perbuatannya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang mengamalkan, dia datang dengan kesatu kebaikan, maka dia baginya 10 kebaikan. Dan barang siapa yang datang dengan membawa satu kejelekan, maka tidaklah dia dibalasi kecuali apa yang dia lakukan. Dan mereka tidaklah terzolimi. Mereka tidaklah didolimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita amalkan, baik buruknya ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum, pasti akan mendapatkan perhitungan dan pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi mereka orang-orang yang beriman dan berakal yang cerdas, mereka akan sebanyak-banyaknya panen atau menanam amal kebaikan ketika dia hidup di dunia, agar nanti dia mendapatkan penghitungan banyak amal kebaikannya, agar nanti dia mendapatkan pembalasan yang terbaik sebagaimana dulu dia pernah tanamkan ketika dia hidup di dunia. Inilah keadaan orang-orang yang beriman. Inilah keadaan orang-orang yang cerdas, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidaklah sia-siakan kehidupan dunia ini kecuali untuk beramal kebaikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Mari kita bersemangatlah untuk menanam kebaikan-kebaikan selagi kita masih hidup di dunia. Mari kita semangat untuk mengamalkan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ataupun perkara-perkara yang mengandung dosa-dosa dan kemaksiatan. Wal'iyadzu billah. Hingga kemudian dia akan memanennya, dia akan dihisab, dan dia akan dibalasi sesuai apa yang diamalkannya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum, daripada kandungan seorang beriman kepada hari akhir adalah seorang mengimani adanya surga dan neraka. Itulah akhir dari perjalanan kita. Apakah kita akan menghuni surga ataukah kita akan menghuni neraka, wal'iyadzu billah. Sorga itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus salihat, ulaikahum khairul bariyah, jazauhum inda rabbihim, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha abada, radiyallahu anhum wa radu'an, dhalika liman khasya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah manusia-manusia yang terbaik. Balasan mereka adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, jannat, surga-surga, surga-surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga perkara inilah yang merupakan konsekuensi seorang mengimani kepada hari akhir. Persiapkanlah, perbanyaklah bekal untuk menyambut al-yaumul akhir. Karena masing-masing kita memiliki yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kemudian yang diikutsertakan dalam mengimani hari akhir adalah seorang mengimani adanya fitnatul qabr. Kita juga akan melewati yang namanya fitnatul qabr, ujian dalam kubur, yaitu pertanyaan dari dua malaikat dengan tiga soal. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yang kuat, sehingga mereka bisa menjawab tiga pertanyaan ini, sehingga mereka bisa lulus dari pertanyaan ini. Adapun orang-orang kafir, munafik, mereka hanya mengatakan, haha la adri, haha la adri, haha saya tidak tahu, ha saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku pun ikut mengikutinya, aku pun ikut mengatakannya. Kemudian juga termasuk satu di antara mengimani kepada hari akhir adalah adanya ni'matul qabri wa adzabuh. Adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Maka apabila seorang yang beriman yang mampu menjawab tiga pertanyaan dari dua malaikat, maka dia akan mendapatkan nikmatul kubur. Akan datang suara yang menyeru kepadanya untuk dipakaikan pakaian dari surga. Kemudian muncullah baunya dan wanginya, akan wanginya surga, serta jalan menuju surga sejauh mata memandang. Kemudian dia diistirahatkan seperti istirahatnya pengantin pada malam pertama, sehingga dia pun rindu untuk ingin segera hari kiamat itu dibangkitkan. Ya Allah, kapan dibangkitkanlah hari kiamat? Cepatlah dibangkitkan hari kiamat. Ini kondisi orang-orang yang beriman. Setelah padanya datang seorang yang gagah wajahnya, wangi baunya, yang ternyata itu adalah amalannya yang salih. Adapun apabila orang-orang kafir munafik, maka dia akan disempitkan kuburnya, hancur berantakan tulang belulangnya. Dia akan dipakaikan dengan pakaian dari neraka wal iyadu billah. Juga akan muncul bau busuk. Maka inilah kondisi ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, yang pasti seorang akan mengalaminya di kemudian hari. Oleh karena itu, seyogyanya kita untuk bersemangat dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala bisidqi wal ikhlas, dengan kejujuran dan keikhlasan. Diamalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala semata karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya karena ingin sanjungan pujian manusia ataupun pengakuan dari manusia. Tidak. Lillah subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, lillah subhanahu wa ta'ala. Dia tinggal menunggu kapan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bekal amal saleh. Kemudian yang kedua adalah hendaknya seorang ini takut apabila dia terjatuh kepada kemaksiatan dan dosa-dosa. Dia takut nanti akan dibalasi dengan kejelekan-kejelekan yang menimpanya. Sehingga dia tidak menjadi seorang yang bahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan menjadilah dia orang yang rugi. Karena dia tidak memanfaatkan hidupnya di dunia untuk beramal saleh. Kemudian yang ketiga adalah merupakan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Tenanglah dan tenang. Sesungguhnya tempat kembali orang yang beriman adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia menjunjung tinggi agama Allah. Selama dia membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mengamalkannya dengan kejujuran dan keikhlasan. Jangan khawatir Allah akan balasi. Meskipun di dunia kamu menahan dirimu dari perkara-perkara yang haram. Dari perkara-perkara yang dilarang dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu akan memanennya di surga nanti. Dengan penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan kegembiraan. Yang mana lahum ma yasha'un. Bagi mereka apa yang mereka inginkan. Tidak ada dikurangi sedikit pun. Bayangkanlah ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum, kesudahan bagi mereka orang-orang yang menanam kebaikan, berbekal kebaikan. Mereka akan selalu ingat. Oleh karena itu, janganlah kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Bagaimanapun kita, sehebat apapun kita, senikmat apapun kita, jangan pernah melenakan kita dari kehidupan akhirah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimus salah.